Mitra Bisnis, setelah daging sapi, sekarang terjadi krisis bawang, di mana harga bawang kini bisa mencapai Rp80.000 per kilo atau melonjak 5 kali lipat dari biasanya. Di China, harga bawang hanya Rp11.000 per kilonya. Kebutuhan bawang putih saat ini memang 95%-nya harus dipenuhi dari impor, namun buruknya pengelolaan stok bawang nasional oleh pemerintah dituding menjadi sebab langkanya bawang di pasar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Indonesia, Franciscus Welirang. Pak Franky, apa komentar Anda melihat krisis ini? Ini adalah tanaman hortikultura yang berada di bawah tanah ya. Jadi seperti bawang, bawang merah, bawang putih. Ini adalah musim hujan. Jadi menanam pada musim hujan memang memiliki suatu risiko. Nah, di dalam hal ini kan sudah sesuatu yang sangat normatif yang harus kita lihat. Gagal panen di musim hujan untuk tanaman yang berada di bawah tanah ini memang sangat tinggi, ya kan? Nah, saya kira ini masalah perencanaan. Itu nomor satu. Sehingga persiapan untuk kapan dia panen dan kondisinya bagaimana, biasanya kita sudah harusnya bisa mengetahui apakah ini akan gagal panen atau tidak, ya. Jadi satu bulan atau dua bulan sebelum panen itu kita sudah bisa melihat. Karena itu ada ukuran mengenai iklim, ya. Jadi berapa curah hujan, kapan hujan, mana jenis hujannya. Daerah di mana sentra-sentra tanaman ini kita sudah bisa melihat apakah akan terjadi kegagalan panen atau tidak. Nah, inilah saya kira satu sisi yang sangat penting untuk dilihat. Namun kita ini kan sudah otonomi daerah. Sehingga satu ada perencanaan daripada Kementerian Pertanian. Itu adalah di pusat yang selalu menyangkut kebijakan pada dasarnya. Kenyataan dan implementasi berada di kabupaten. Apakah komunikasi terhadap hal ini baik atau tidak, ini masalah kita. Itu satu sisi. Nomor dua, kita kan sudah punya data. Kalau data kita itu benar, setiap tahun kebutuhan bawang itu berapa, dan harusnya dari data BPS kita itu, tematik import itu bisa terlihat. 3 tahun saja kita bisa menganalisa dan kita mengetahui secara nasional kebutuhan bawang kita itu bagaimana, pada saat kekurangan bawang, import itu masuk bagaimana, dan data ini bisa memberikan suatu perkiraan. Nah, saya kira ini adalah siklus yang harus dipecahkan secara menyeluruh. Saya kira itu. Menanggulangi krisis bawang ini, pemerintah langsung membuka keran impor. Apakah itu langkah yang tepat, Pak? Ya, untuk sementara krisis kan. Kalau krisis ya pasti itu tepat keputusannya. Tapi untuk perencanaan jangka panjang itu adalah tantangan daripada Kementerian Pertanian. Saya kira kita harus melihat dari struktur kan hari ini. Kementerian Pusat adalah membuat kebijakan kan. Namun kalau di dalam hal ini untuk bercocok tanam kan Dinas Pertanian Daerah. Jadi di sentra-sentra daerah. Nah, di dalam hal ini bagaimana kondisi di daerah yang menanam daripada komoditas tertentu ini dan sentra-sentranya, tentunya ini yang menjadi kunci paling utama. Nah, untuk skema impor bawang selama ini, bagaimana Bapak melihatnya? Saya tidak mengikuti karena saya nggak spesialis di bidang ini. Tapi yang jelas bahwa ada peraturan baru dalam rangka untuk importasi barang hortikultura. Nah, banyak importer yang nggak ngerti. Dia tidak akan mempelajari, ada prosedur ini yang baru. Padahal semua keputusan dan sisdur dalam importasi itu ada di dalam komputer. Kita bisa lihat itu di web. Pemerintah sudah memberikan hal itu. Dan pemerintah kan sangat strict terhadap prosedur itu. Kalau boleh memprediksi, menurut Bapak, hingga kapan krisis bawang ini terjadi, Pak? Biasanya kalau ini tanaman singkat ya, akan makan waktu 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Harusnya swasembada bawang ini memungkinkan, kan? Sangat memungkinkan. Hanya pilihan petani kan, kita kan tidak bisa memaksa petani kita, kamu harus tanam bawang. Tidak, karena undang-undang melarang. Demikian Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Indonesia, Franciscus Welirang. Saya Wendy Lim.